Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola kalimat fi'il muta'addi ya. Pola kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita telah membahas pola kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il lazim ya. Di mana rumusnya adalah fira dan fara itu manis. Dan memang untuk fi'il lazim polanya hanya fi'il dan fa'ilnya ya. Kata kerja dan pelakunya. Karena fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Adapun fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Oleh karena itu pola kalimatnya ditambah lagi satu kedudukan ya. Jadi selain ada fi'il, ada fa'il, ada juga maf'ul bih atau objek ya. Jadi ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Contohnya misalkan kita ingin mengatakan Zaid telah membaca Al-Quran, ya. Maka seluruh kaidah fi'il lazim kita ikutkan di sini. Fira dan fara manis. Fi'il harus mufrad, membaca qara'a ya, mufradnya. Kemudian fara ya, fa'il harus rafa, maka kita katakan qara'a Zaidun ya. Qara'a Zaidun bukan qara'a Zaidan karena isim mufrad termasuk isim yang ketika rafa ia berharakat dhammah. Qara'a Zaidun ya. Misalkan ia membaca Al-Qur'an, maka kita katakan Al-Qur'ana. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Zaid telah membaca Al-Qur'an. Ya. Di mana qara'a merupakan fi'il madhi, kemudian Zaidun adalah fa'ilnya. Dan Al-Qur'ana sebagai objeknya. Apa yang dibaca? Quran. Maka Al-Qur'an merupakan objek atau yang disebut dengan istilah maf'ul bih. Saya ulangi pola kalimat jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi adalah fi'il plus fa'il ya, plus maf'ul bih. Kata kerja ditambah subjek ditambah objek ya. Baik, sekarang kita akan membahas rumus ya, rumus dari jumlah fi'liyah dengan fi'il muta'addi. Kita masih menggunakan rumus yang lama yaitu fira dan fara itu manis, akan tetapi ada satu kaidah lagi tentang maf'ul bih ya, bahwa maf'ul bih ia wajib nasab ya. Jadi kalau fa'il wajib rafa, maka maf'ul bih ini wajib nasab ya. Kalau fi'il fa'il rafa fara, maf'ul bih wajib nasab. Makanya untuk memudahkan menghafal kaidah tentang maf'ul bih ini, kita tambahkan kata mana di kalimat fira dan fara itu manis. Jadi kita katakan fira dan fara manis mana, atau fira dan fara mana manis. Artinya kita seakan-akan ingin membandingkan antara fira dan fara ya. Fira dan fara manis mana. Fira, kaidah yang pertama fi'il harus mufrad ya. Jadi tidak peduli apakah fa'ilnya mufrad, tasniyah ataupun jamak, apapun yang bentuknya untuk fa'ilnya, fi'ilnya tetap wajib dalam keadaan mufrad ya. Kemudian yang kedua fara, fa'il harus rafa ya. Fa'il pelaku harus rafa ya. Kita sudah pelajari bentuk rafa bagi isim mufrad, bagi tasniyah, jamak taksir, jamak munakkar salim, jamak muannats salim. Kemudian manis ya, sama jenisnya. Artinya antara fi'il dan fa'il itu harus sama jenisnya. Bila pelakunya merupakan muzakkar, maka fi'ilnya pun harus muzakkar. Dan bila pelakunya mu'annas, maka fi'ilnya pun harus mu'annas ya. Kemudian satu tambahan rumus baru yaitu mana. Maf'ul bih nasab ya. Mana kita ambil kata ma, maf'ul bih, kemudian na'nya dari nasab. Jadi maf'ul bih wajib nasab ya. Untuk merefresh kembali apa itu rafa, apa itu maf'ul bih, apa itu jar dan apa itu jazm, saya ulangi kembali bahwa di dalam bahasa Arab mu'rab itu atau i'rab itu ada 4 ya. Ada rafa, ada nasab, kemudian ada jar dan ada jazm. Dan 4 i'rab ini disebabkan karena memang harokat dalam bahasa Arab ada 4, ada dhammah, ada fathah, kasroh dan sukun ya. Akan tetapi karena ada beberapa kata yang apa namanya, i'rabnya tidak dengan huruf ya, tidak dengan harokat tetapi dengan huruf, maka istilah yang digunakan pun tidak dhammah ya. Jadi kita tidak katakan rafa ini sebagai dhammah, kemudian fathah ini sebagai nasab, fathah ini nasab sebagai fathah, kemudian jar sebagai kasrah, kemudian sukun sebagai jazam. Karena ada kata-kata yang perubahan itu bukan berdasarkan harokat. Oleh karena itu digunakan istilah rafa untuk yang hukum asalnya dhammah, kemudian digunakan istilah nasab untuk yang hukum asalnya fathah, kemudian digunakan istilah jar atau khafat untuk yang hukum asalnya kasrah, dan digunakan jazm ya untuk yang hukum asalnya sukun ya. Jadi itu sekilas tentang rafa, nasab, khafat dan jazm. Nah, maf'ul bih ini wajib nasab, dan nasab harokat asli, tanda aslinya adalah fathah ya. Tanda aslinya adalah fathah. Tayyib, sekarang kita bahas satu persatu keadaan dari isim mufrad, tasniyah, kemudian jamak taksir, jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim ketika nasab ya. Ya, isim mufrad ketika nasab ia fathah ya. Jadi isim mufrad ketika nasab ia berharakat fathah. Contohnya tadi ya, qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Qur'an merupakan isim mufrad ya. Kita beri harakat fathah, qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Atau kalau talib ya, siswa ya, ketika nasab kita katakan taliban ya. Misalkan kita ingin mengatakan saya telah melihat seorang siswa, kita katakan ra'aitu taliban ya. Ra'aitu taliban. Kemudian tasniyah ketika nasab ia bentuknya adalah yang aini ya. Kita ketahui bahwasanya tasniyah ini ada yang ani dan ada yang aini. Nah, ketika nasab bentuk tasniyah yang dipakai adalah yang akhirannya aini. Jadi talibaini ya, talibaini. Kita katakan ra'aitu talibaini ya. Saya telah melihat dua orang siswa ya. Saya telah melihat dua orang siswa. Kemudian ada yang bertanya, apakah boleh kita katakan ra'aitu at-talibaini dan ra'aitu talibaini, artinya dengan atau tanpa al? Kapan kita boleh mengatakan ra'aitu talibaini dan ra'aitu at-talibaini ya? Ini kalau di pembahasan jumlah fi'liyah hanya berdampak pada ke ma'rifat dan nakirah ya. Jadi kalau dua siswanya ini masih umum ya. Artinya tidak kita khususkan, tidak kita tentukan, atau belum jelas siswanya siapa, maka kita katakan ra'aitu talibaini. Nah, ini masih umum. Sedangkan kalau kita sudah mengatakan ra'aitu at-talibaini, saya telah melihat dua orang siswa dengan tambahan al, maka maknanya sudah ma'rifah. Artinya yang diajak bicara pun sebetulnya sudah mengetahui at-talibaini siapa namanya ya, atau siapa yang dimaksud dengan at-talibaini. Sedangkan kalau kita mengatakan ra'aitu talibaini, ini masih umum. Dua siswa ini siapa atau dua siswa ini yang mana, ini masih tidak ditentukan ya. Jadi hanya sebatas itu saja perbedaan antara kalau kita menggunakan al dengan tidak menggunakan al di pembahasan jumlah fi'liyah. Berbeda nanti ketika kita membahas jumlah ismiyah, karena ma'rifat dan nakirah ini menjadi salah satu kaidah ya, rumus yang harus diperhatikan. Tapi kita lanjutkan keadaan isim-isim ketika nasab atau mansub ya. Jadi kalau mufrad fathah, kalau tasniyah yang aini, kalau jamak mudzakkar salim kita lanjutkan, jamak mudzakkar salim bentuknya adalah yang ina ya. Kita ketahui jamak mudzakkar salim ada yang una dan ada yang ina ya. Ada yang una dan ada yang ina. Talibuna dan talibina. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat dengan jamak mudzakkar salim dan ia menjadi maf'ul bih misalkan, maka kita katakan ra'aitu ya at-talibina, ra'aitu at-talibina. Tidak boleh ra'aitu at-talibuna ya, tapi kita katakan ra'aitu at-talibina, saya telah melihat para pencari ya. Jadi mungkin banyak yang bertanya apa bedanya talibun dengan tulab ya, karena kita ketahui bahwasanya talibun jamaknya adalah jamak taksir tulab yang artinya adalah siswa. Kalau talibuna atau talibina ini artinya masih kembali ke makna asal dari kata talaba ya. Talaba ini kan kalau kita lihat makna asalnya adalah mencari. Sehingga kalau kita katakan ra'aitu at-talibina, maka maknanya yang tepat adalah saya telah melihat para pencari. Kalau kita katakan ra'aitu at-tullaba, ini saya telah melihat siswa-siswanya. Jadi maknanya sudah spesifik kalau tullabun ya. Jadi kalau jamak mudzakkar salim ketika mansub ya, ketika nasab ia menggunakan bentuk yang ina ya, talibina. Kemudian ketika jamak muannats salim yang kita gunakan adalah kasrah. Nah, ini merupakan satu bentuk keanehan ya. Kita ketahui bahwasanya kasrah ini merupakan bentuk asal dari jar ya. Jadi kasrah ini bentuk asal dari jar. Dan jamak muannats salim ketika nasab bukannya fathah ya. Ketika nasab bukannya fathah malah kasrah. Ya. Kalau kita ingat kembali di pelajaran sebelumnya, jamak muannats salim ketika rafa ia kembali ke hukum asalnya yaitu dhammah mengikuti mufrad. Akan tetapi ketika ia menjadi nasab atau mansub, jamak muannats salim bukannya fathah malah kasrah. Jadi perhatikan baik-baik, jamak muannats salim ketika nasab malah kasrah, ya. Sehingga kita katakan ra'aitu talibatin ya, ra'aitu talibatin. Saya telah melihat siswi-siswi ya, ra'aitu talibatin. Tidak boleh kita katakan ra'aitu talibatan ya. Karena jamak muannats salim ketika nasab ia bukannya fathah malah kasrah. Kemudian jamak taksir kembali ke hukum asalnya, sama dengan isim mufrad ketika nasab fathah. Contohnya tullabun ya, ketika ia menjadi maf'ul bih ya, maka dia wajib nasab. Maka kita katakan ra'aitu tullaban. Saya telah melihat siswa-siswa ya. Ini rumus-rumus ya dari isim-isim, keadaan isim-isim ketika nasab. Saya ulangi, mufrad fathah taliban, kemudian tasniyah dalam bentuk yang aini talibaini, kemudian jamak mudzakkar salim bentuknya adalah yang ina talibina, kemudian jamak muannats salim ketika nasab kasrah ya talibatin ya, bukan talibatan. Ini harus di catat baik-baik. Jamak muannats salim ketika nasab bukannya fathah malah kasrah. Dan jamak taksir dia kembali ke hukum asalnya seperti mufrad ketika nasab ia fathah. Jadi tullaban. Ya. Tayib, ana rasa untuk pengantar dari fi'il jumlah fi'liyah fi'il mutadi cukup. Insyaallah setelah ini kita akan bahas contoh-contoh ya, contoh-contoh jumlah fi'liyah dengan fi'il mutadi, baik untuk yang fa'il atau maf'ul bihnya mufrad, tasniyah, jamak dan sebagainya. Ana cukupan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.